tulip pilih Vespa. Di wajah tuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno gue tutup amar kopendo. Sayang lan kemati ngalah keca. Selamat.